وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, dan adapun pembahasan kita kali ini memasuki ayat ke-64 dari tafsiran Quran Surat Al-Anfal. Masuk ke akhir ayat dari surat ini. Seperti biasa, kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita akan lihat bersama-sama tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai nabi, cukuplah Allah yang akan menjadi pelindungmu dan cukuplah orang-orang yang beriman yang bersamamu dan mengikutimu. Tafsiran daripada ayat ini, qala ya ayyuhan nabi innallaha kafika wa kafi alladhina ma'aka minal mu'minina syarra a'daikum. Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa dialah yang akan melindunginya, dialah yang akan senantiasa menjaganya. Kata Allah di ayat ini, wahai nabi, sesungguhnya Allah yang akan melindungimu dan melindungi orang-orang yang bersamamu dari golongan mukminin. Melindungi dari kejelekan dan kejahatan musuh-musuhmu. Sebuah jaminan di ayat ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, pertama kepada nabinya, jaminan perlindungan, jaminan pertolongan, dan juga yang kedua kepada orang-orang beriman yang senantiasa bersamanya, dalam artian yang ittiba kepadanya. Tidak ada jaminan yang paling pasti kecuali jaminannya Allah Azza wa Jalla. Berikutnya ayat yang ke-65. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai nabi, hasunglah orang-orang yang beriman untuk berperang. Pompa semangat mereka untuk mau berperang, menegakkan agama Allah. Jika dari kalian ada 20 orang yang sabar, maka sesungguhnya akan mampu mengalahkan 200 orang. Dan jika dari kalian ada 100 orang yang bersabar, maka akan mampu mengalahkan 1000 orang dari golongan kafirin, orang-orang kafir. Bi'annahum qaumun la yafqahun, yang demikian itu karena mereka, orang-orang kafir, adalah kaum yang tidak paham, tidak memahami. Mereka selalu menilai sebuah kekuatan itu dari banyaknya jumlah, padahal tidak demikian sesungguhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, sekalipun dari kalian hanya ada 20 orang, tapi mereka semuanya memiliki kesabaran yang tinggi, maka akan mampu mengalahkan 200 orang dari pasukan kafirin. Dan kalau di antara kalian atau dari kalian ada 100 orang yang bersabar, maka sesungguhnya akan mengalahkan 1000 orang dari pasukan kafirin. Ya. Bagi kaum mukminin, jumlah itu bukan patokan menang atau tidaknya peperangan. Karena kuantitas bukan tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kualitas. Enggak ada gunanya dari segi jumlah banyak kalau secara kualitas lemah. Ya. Dan sebaliknya, sekalipun dari segi jumlah sedikit tetapi kualitasnya, afwan, maksud saya tidak ada gunanya jumlah yang banyak, sekali lagi, tapi dari segi kualitas tidak ada, itu hal yang percuma. Dan sebaliknya, sekalipun jumlahnya sedikit tapi dari segi kualitas ada, maka itu sesuatu yang bisa menjadi sebab datangnya apa? Kemenangan. Ya, intinya bukan memprioritaskan kuantitas tetapi lebih kepada apa? Kualitas. Allah terangkan di ayat ini kalau orang-orang kafir itu enggak paham soal ini. Ya. Orang-orang kafir itu enggak paham soal ini, orang-orang kafir itu enggak mengerti soal ini. Patokan mereka selalu jumlah. Dan seperti itu pandangan orang-orang jahiliyah dulu ketika menilai sebuah kebenaran. Kalau banyak yang menjadi pengikutnya, berarti di situ ada kebenaran. Tapi kalau sedikit yang mengikutinya, maka itu pertanda sebuah kebatilan. Benar dan batil, hak dan batil, itu ditilai dari segi jumlah apa? Pengikut. Itu pandangan kaum jahiliyah. Ya. Kita lihat tafsirannya. Ya ayyuhan nabiyyu husal mu'minina bika 'alal qital. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan motivasi, dorongan, hasungan secara khusus kepada nabi agar bisa memompa, membangkitkan kesemangatan kaum mukminin untuk berperang. Wahai Nabi, motivasilah orang-orang yang beriman, hasunglah mereka yang bersamamu alal qital, supaya mau berperang di jalan Allah. In yakum minkum ishruna sabiruna inda liqa'il adu yaglibu mi'atai minhum. Seandainya dari mereka hanya ada 20 orang, tetapi semuanya memiliki kesabaran saat menghadapi musuh, niscaya akan mampu mengalahkan 200 orang dari mereka pasukan kafir atau musuh. Wa iyyakum minkum mi'atun mujahidatun sabiratun yaglibu alfan minal kuffar. Kemudian Allah juga meyakinkan, jika dari kalian ada 100 orang mujahid, memiliki kesabaran semuanya, maka akan dapat mengalahkan 1000 orang dari golongan kafir. Lalu di akhir ayat Allah jelaskan, li'annahum qaumun la ilma wala fahma indahum lima a'addahullah lil mujahidina fi sabilihi. Li'annahum, karena mereka orang-orang kafir itu adalah kaum yang la ilma wala fahma indahum, tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman di sisi mereka soal apa yang telah Allah siapkan bagi para mujahidin di jalannya. Fahum yuqatiluna min ajlil uluwi fil ardi wal fasad fiha. Maka mereka orang-orang kafir itu berperang untuk tujuan ketinggian, kedudukan di muka bumi, wal fasad fiha, dan menciptakan kerusakan di dalamnya. Jadi motivasi juga yang menjadi pembeda. Orang-orang beriman ketika mereka berperang, motivasinya adalah karena ada janji Allah yang telah disiapkannya, yaitu apa? Surga. Sedangkan orang-orang kafir saat berperang, tujuan utamanya ketinggian dan kedudukan di muka bumi, serta keinginan untuk bisa membuat kerusakan di dalamnya. Perbedaan motivasi inilah yang kemudian membedakan hasil akhir. Karena motivasi dalam sesuatu itu sangat erat kaitannya dengan kesungguhan. Kesungguhan itu nanti akan membuahkan hasil. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini menginstruksikan, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memompa semangat kaum mukminin dalam berperang. Dan mereka harus selalu ingat akan janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan untuk mereka, karena itu bisa menambah semangat. Kemudian ayat yang ke-66 berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Al-an, sekarang Allah berikan keringanan kepada kalian. Allah tahu bahwa ada kelemahan pada kalian. Maka jika dari kalian ada 100 orang yang sabar, niscaya akan mampu mengalahkan 200 orang pasukan kafir. Dan jika dari kalian ada 1000 orang, maka akan mampu mengalahkan 2000 orang pasukan kafir dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jumlah minimal minimalnya ada 20 orang. Kalau ada 20 orang yang sabar, niscaya akan mampu mengalahkan 200 orang-orang kafir. Ya. Atau kalau tidak 20, maka 100. Kalau ada 100 orang, maka akan mampu mengalahkan 1000 orang pasukan kafir. Jumlah minimal yang Allah Subhanahu wa taala pastikan adalah 20 orang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa ada kelemahan dalam diri kaum mukminin. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi jumlah minimalnya yang tadinya 20 orang jadi berapa? 100 orang. Kalau ada 100 orang berangkat berperang. Kalau masih 20 jangan dulu. Karena jumlah 20 itu memang terlalu sedikit dan bisa saja ada kelemahan. Pada awalnya Allah tetapkan berapa? 20 orang, ini jumlah minimal. Tapi Allah tahu bahwa dalam jumlah itu ada kelemahan dan ini bagian dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka di ayat ini, ayat 66, Allah sebutkan kalau dari kalian ada 100 orang yang sabar, maka akan mampu mengalahkan 200 orang pasukan kafir. Dan kalau ada 1000, maka akan mampu mengalahkan 2000 orang pasukan kafir dengan izin Allah Ta'ala. Dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwa dalam sebuah peperangan antara muslimin dengan kafirin, maka jumlah muslimin itu selalu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir. Dan itu terbukti dalam perjalanan peperangan yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hampir semua peperangan selalu kalah dalam hal apa? Jumlah. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Allah tidak melihat itu. Ya. Allah melihat kesungguhan, kemauan, optimisme dan kesabaran. Maka di akhir ayat dari 66 ini Allah katakan wallahu ma'as-sabirin, Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Peperangan itu amalan yang berat. Membutuhkan kesabaran. Karena akan banyak hal yang ditemui yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau kita lihat akibat dari sebuah peperangan, tentu membuat siapapun tidak ingin sampai terjadi yang namanya apa? Peperangan. Namun demikian, jika Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan perintahnya untuk berperang di jalannya, maka tidak ada cara lain bagi kaum muslimin mukminin kecuali menaatinya dan tetap mendahulukan dan menampakkan kesabaran. Nah. Tafsirannya, al-ana khaffafallahu ankum ayyuhal mu'minun lima fikum minadh-dha'fi. Sekarang kata Allah, Allah berikan keringatan, Allah berikan keringanan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman ketika Allah melihat ada kelemahan pada kalian. Sekali lagi ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dari waktu ke waktu itu kekuatan mengalami penurunan. Dan memang kita rasakan, ya kan? Sering kita bicarakan dalam obrolan santai kalau orang-orang tua dulu itu lebih kuat-kuat dibandingkan dengan orang tua di zaman sekarang. Ya. Apalagi zaman sekarang banyak makanan-makanan yang bisa membuat tubuh itu bukan kuat, tapi malah menjadi apa? Lemah. Makanya kekuatan itu bisa saja bergeser memang dari waktu ke waktu. Awalnya Allah katakan minimal berapa orang? 20 orang. Tapi Allah tahu bahwa pada kalian wahai kaum mukminin ada apa? Kelemahan, sehingga Allah berikan keringanan. Sudah jangan 20, tapi berapa? 100. Kalau sudah ada 100, berangkat. Ya. Sekali lagi faedahnya buat kita adalah bahwa yang namanya kekuatan itu mengalami apa? Pergeseran, penurunan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Dan itu bukan kekuatan fisik saja, termasuk kekuatan EQ mengalami penurunan. Kalau di zaman sekarang ini yang lebih diunggulkan tulisan, tapi di zaman dulu yang lebih diunggulkan apa? Hafalan. Gak ada tulisan, hafalan. Sekarang ini kalau kita gak punya catatan, gak punya tulisan, selesai. Dulu mengandalkan apa? Kekuatan hafalan. Ya, kenapa? Karena terjadi pergeseran. Makin kesini makin melemah hafalan, karena yang dikonsumsinya mecin. Ya kan? Yang gurih-gurih. Itu makanan yang dikonsumsi yang membuat lemah apa? Hafalan. Lemah fisik juga tentunya. Banyak makanan yang instan. Ya. Jadi kemudahan-kemudahan yang ada ini memang sebenarnya kadang-kadang tidak kita sadari, justru itu malah melemahkan apa? Melemahkan kita. Oh, sekarang mau makan aja tinggal diem, tinggal pijit, datang. Ya. Masuk restoran saja tinggal duduk. Enggak usah datang ke tempat pesan makanan, enggak, duduk saja. Duduk. Tinggal di scan ya, menu yang sudah ada di situ, klik, keluar sudah menu. Tinggal pesan di situ. Bayarnya bagaimana? Bayar di situ. Enggak usah bergerak. Datang ke rumah makan tinggal duduk manis saja. Sudah makanan datang. Setelah itu pulang. Enggak perlu datang ke kasir, rong bayarnya langsung di tempat. Tapi ya itu tadi. Kadang-kadang tanpa kita sadari, segala kemudahan ini membuat semangat kita merosot, kesungguhan kita jadi berkurang, kekuatan juga melemah. Ya. Nah, walaupun di sisi lain kemudahan-kemudahan itu patut untuk kita syukuri, tapi kita harus tetap menjaga diri ya, jangan sampai terlena ya, tetap mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan baik. Jadi kata Allah di ayat yang ke-66 ini, sekarang khaffafallahu ankum, Allah berikan keringanan kepada kalian wahai kaum mukminin, karena dalam diri kalian ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, kalau dari kalian ada 100 orang yang bersabar, yaglibu mi'ataini minal kafirin, maka akan dapat mengalahkan 200 orang dari golongan kafirin. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini minhum biiznillahi ta'ala, dan jika dari kalian ada 1000 orang maka akan dapat mengalahkan 2000 orang dari mereka biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Ya, semuanya tidak lepas dari izin Allah, karena kalau Allah tidak mengizinkan tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi. Kemenangan bukan semata-mata karena kehebatan ya, karena kekuatan, tapi karena ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya Allah sebutkan di sini ya, kalimat biiznillah, atas izin Allah. Wallahu ma'as-sabirina bita'yidihi wa nasrihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar, bita'yidihi, dengan dukungannya, wa nasrihi, dan pertolongannya. Dukungan tidak akan Allah berikan kecuali kepada mereka yang sabar. Pertolongan tidak akan Allah berikan kecuali kepada mereka yang bersabar. Jadi kuncinya adalah apa? Sabar. Pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu dapat membantu setiap aktivitas, setiap pekerjaan. Ya. Enggak ada sesuatu pun yang enggak bisa kita kerjakan. Masalahnya hanya waktu saja. Ada yang bisa segera kita selesaikan, bisa kita kerjakan dalam waktu yang singkat, ada yang memang membutuhkan beberapa saat lamanya. Tapi kuncinya adalah sabar. Yang mudah saja untuk dikerjakan, kalau kita enggak sabar, enggak akan bisa kelar. Yang sulit bisa selesai kalau kita sabar. Ya, segala sesuatu kalau sudah waktunya, ya insyaallah akan terlaksana. Nah. Ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana lin-nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirata wallahu 'azizun hakim." Ayat yang ke-67 kata Allah, "Maka nalin nabi, tidak sepantasnya bagi nabi an yakuna lahu asra, memiliki tawanan, hatta yuskhina fil ard, sampai dapat melumpuhkan musuh di muka bumi. Kalian menginginkan perhiasan kehidupan dunia, sedangkan Allah menginginkan kehidupan akhirat. Wallah azizun hakim." Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tafsirannya, "La yanbaghi lin-nabiyyin an yakuna lahu asra min a'da'ihi hatta yubaligha fil qatli." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, memberitahukan kepada kita bahwa la yanbaghi lin-nabi, enggak pantas bagi nabi, an yakuna lahu asra min a'da'ihi, memiliki tawanan dari musuh-musuhnya, hatta yubalighu fil qatli, hingga sempurna dalam memerangi mereka. Jadi enggak ada ceritanya dapat tawanan tanpa perang. Perang itu sebuah ketetapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat lain, ya, "Kutiba 'alaikumul qital." Diwajibkan, ditetapkan bagi kalian untuk berperang. Sudah seharusnya memang melewati apa? Peperangan. Makanya salah satu syariat Islam adalah adanya jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Syariat ini enggak bisa dihapus, enggak bisa dihilangkan, tetap ada. Ya. Ini isyarat untuk kita umatnya, jangan pernah berpikir enggak akan ada jihad. Ya. Jangan pernah memiliki pemikiran bahwa syariat jihad itu sudah dihapuskan, sudah enggak ada. Jangan. Kenapa? Karena Allah katakan enggak pantas bagi nabi punya tawanan dari musuh-musuhnya. Ya. Sampai apa? Yubalig fil qatli. Sampai betul-betul memerangi, ya, melumpuhkan musuh melalui apa? Perang. Nah. Kenapa seperti itu? Kata Allah di ayat ini, "Li idkhalir ru'bi fi qulubihim." Supaya masuk rasa takut dalam hati-hati musuh. Ya. "Wa yutadu da'aimad din." Dan agar dapat menegakkan pilar-pilar agama. Ya. Kalau syariat jihad ini sudah tidak ada, maka musuh tidak akan merasakan apa? Ketakutan. Ya. Dan salah satu yang bisa membuat tinggi kalimat Allah, agama Allah adalah jihad di jalannya. Makanya kata Nabi, ya, bahwa jihad itu dirwatu sanamil Islam, puncak ketinggian apa? Islam. Nah, turiduna ya masyarul muslimin bi akhdikumul fada min asra badrin mata'ad dunya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan melalui ayat ini, kalian wahai segenap kaum muslimin hanya ingin mendapatkan perhiasan dunia ketika mengambil tebusan dari tawanan perang Badar. Ini Allah singgung tawanan-tawanan perang dalam peristiwa apa? Badar. Ya. Kaum muslimin begitu semangat ingin mendapatkan apa? Tebusan dari tawanan-tawanan orang kafir saat itu. Ini yang kalian inginkan wahai kaum muslimin. Wallahu yuridu idhara dinihi alladhi bihi tudrikul akhirah. Sementara Allah ingin menampakkan agamanya, memenangkan agamanya, yang dengan itu kamu dapat kehidupan akhirat, perhiasan di akhirat. Wallah azizun la yuqhar hakimun fi syarihi. Allah itu maha perkasa, enggak ada yang bisa melemahkannya. Hakimun fi syarihi, begitu bijaksana atau maha bijaksana dalam segala syariatnya. Yang terpenting bukan tawanan, tapi yang terpenting bagaimana agama Allah itu bisa tegak. Ya. Karena itu yang Allah inginkan. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-68. Laula kitabum minallah sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Andai bukan karena catatan Allah, ketetapan Allah yang telah berlalu, tentu kalian akan mendapatkan azab ketika kalian lebih mementingkan untuk mengambil tebusan dari para tawanan. Tafsirannya, laula kitabun minallah sabaqa bihil qadha wal qadar bi ibahatil ghanimah wa fada'il asra li hadhil ummah lanalakum adzabun adzimun bisababi akhdikumul ghanimata wal fada' qabla an yanzila bisya'nihima tasyri'un. Allah tegaskan di ayat ini, kalau bukan karena ada catatan kitab dari Allah yang telah berlalu, yang isinya qadha dan qadar, putusan dan ketetapan Allah, yang menerangkan tentang bolehnya mengambil ghanimah dan tebusan dari para tawanan untuk umat ini, tentu kata Allah kalian akan mendapatkan azab yang besar oleh karena kalian mengambil ghanimah dan mengambil tebusan sebelum persoalan keduanya dijelaskan oleh syariat. Nah, intinya kita tidak boleh terburu-buru menetapkan atau melakukan sesuatu. Kita gak boleh terburu-buru melakukan sesuatu. Kaum muslimin kehidupannya diatur dengan apa? Syariat. Nah. Walhamdulillah, ketika kaum muslimin menampakkan kesabaran, Allah pun memberikan ketetapan yang terbaik. Ghanimah dihalalkan, mengambil tebusan dari tawanan pun dibolehkan. Jadi jangan terburu-buru dan jangan dijadikan itu fokus sebagai fokus apa? Utama. Ya. Dan ternyata Allah tetapkan di Lauhul Mahfud kebolehan apa? Ghanimah, rampasan perang. Dan mengambil tebusan dari tawanan perang. Hasil yang atau hasil akhir yang baik itu pasti akan diberikan oleh Allah untuk kaum mukminin, kaum muslimin. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Nah. Selanjutnya di ayat yang ke-69 kata Allah, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim." Makanlah mimma ghanimtum, hasil rampasan perang yang kalian dapat, halalan thayyiban, sebagai barang yang halal lagi baik. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Tafsirannya, fakulu minal ghanaimi wa fada'il asa fa huwa halalun thayyib. Makanlah oleh kalian, kata Allah, dari harta rampasan perang dan tebusan yang kalian terima dari tawanan perang. Itu semua sudah menjadi sesuatu yang halal lagi baik buat kalian. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak menghalalkan ghanimah, apa keuntungan yang didapat dari sebuah peperangan ketika menang? Iya kan? Mungkin orang akan merasa rugi. Ya. Bayangkan kalau seandainya mengambil tebusan dari tawanan perang itu dibolehkan. Mungkin banyak orang bertanya, apa gunanya menawan musuh? Ya. Gak ada gunanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala rahmatnya pada akhirnya memberikan ketetapan bahwa ada ghanimah, rampasan perang, dan itu dibolehkan untuk diambil. Ada tebusan yang diterima dari para tawanan, dan itu boleh untuk diambil. Ya, semua ini sebagai sesuatu yang sudah dihalalkan dan baik. Nah, makanya di awal-awal tadi, di ayat-ayat sebelumnya, ayat 66 atau 65, ya, ada kata-kata sabir, sabar. Kalau sabar, tentu akan membuahkan kebaikan. Ya. Sekalipun peperangan itu sebagai sesuatu yang berat, tapi Allah sudah janjikan akan berikan kemenangan kepada kaum mukminin. Bahkan kaum mukminin boleh mengambil apa? Ghanimah, dan menerima tebusan dari tawanan perang. Intinya tidak perlu terburu-buru. Gak ada ghanimah kalau tanpa melalui proses apa? Perang. Gak ada tawanan kalau tanpa melalui proses apa? Perang. Ya. Kapan kita akan dapat ghanimah? Kapan kita akan dapat tebusan dari tawanan perang? Ketika sudah waktunya. Saat itu semua dilakukan melalui proses apa? Peperangan yang membutuhkan kesabaran. Segala sesuatu kalau sudah waktunya, ya, maka itu akan kita raih, akan kita dapat. Dan tidak ada kata terlambat. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa menampakkan kesabaran dan keistiqomahan. Nah, hanya soal waktu saja, ya. Dan kehidupan dunia itu hanya hari yang diputar oleh Allah. Mungkin sekarang kita rugi, tapi besok bisa jadi dapat apa? Keuntungan. Rugi itu gak akan terus-terusan rugi. Sebagaimana untung gak akan terus-terusan apa? Untung. Semua datang silih berganti. Karena kehidupan dunia itu hanyalah siklus. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang hidup, ada yang mati. Ya. Kemudian kata Allah di ayat ini, wa hafidhu ala ahkami dinillah wa tasyri'atihi, dan jagalah oleh kalian hukum-hukum dan syariat-syariat Allah. Jaga hukum, jaga syariat. Ini yang paling penting. Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Innallaha ghafurun li ibadihi rahimun bihim. Lalu Allah tegaskan bahwa Allah itu maha pengampun, ya, bagi hamba-hambanya dan maha penyayang. Nah, selanjutnya ayat yang ke-71. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, katakan kepada mereka-mereka yang ada dalam tawananmu, jika Allah mengetahui apa yang ada dalam, jika Allah mengetahui kebaikan ada dalam hati-hati kalian, niscaya Allah akan berikan kepada kalian kebaikan sebagai ganti dari apa yang diambil dari kalian. Allah akan mengampuni kalian, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ditujukan khusus pada mereka-mereka yang menjadi tawanan kaum muslimin. Tawanan-tawanan muslimin, orang-orang kafir ini justru malah dibesarkan hatinya, dikasih motivasi untuk menjadi baik, bukan dihabisi. Kan waktu Futuh Makkah, berapa banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy yang saat itu memelas, mengibak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi tidak menghabisi mereka. Nabi hanya mengusir mereka supaya keluar dari mana? Dari kota Makkah. Ya. Nabi usir mereka. Nabi tidak menghabisinya. Ini bukti kalau Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Logikanya, musuh yang memerangi ketika berhasil ditangkap itu kan dihabisi, tapi ini tidak, tidak dihabisi. Perhatikan ayat ini, Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan kepada tawanan-tawanannya. Hei Nabi, katakan kepada tawanan-tawananmu, orang-orang yang mereka saat ini sebagai tawananmu, apa? Jika Allah tahu dalam hati kalian, wahai para tawanan, ada kebaikan, ya, yu'tikum khairan, Allah akan apa? Berikan kepada kalian kebaikan sebagai ganti dari apa yang diambil dari kalian. Allah akan mengampuni kalian, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau masuk Islam, tawanan-tawanan perang itu kan menjadi sebuah kebaikan bagi mereka. bahkan harta benda yang mereka keluarkan saat mereka menjadi tawanan itu juga akan diganti. Ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsirannya, ya ayuhan nabi qul liman asartumuhu fi badrin. Wahai nabi, kata Allah di ayat ini, katakan kepada orang-orang yang mereka menjadi tawananmu pada perang Badar, la ta'sau 'alal fada alladhi ukhida minkum. Kalian enggak perlu putus asa atas tebusan yang diambil dari kalian. Enggak perlu berkecil hati. In ya'lamillah ta'ala fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum minal mal. Jika Allah tahu dalam hati kalian ada kebaikan, tentu Allah akan berikan kepada kalian kebaikan sebagai ganti dari harta yang diambil dari kalian. Bi an yuyassira lakum min fadlihi khairan katsira. Yaitu Allah akan berikan kemudahan kepada kalian atas karunia-Nya mendapatkan kebaikan yang banyak. Waqad anzalallahu wa'dahu lil Abbas radhiyallahu taala anhu wa ghairahu. Allah telah buktikan janjinya ini kepada Abbas radhiyallahu taala anhu dan kepada yang lain. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu subhanahu ghafurun lidhunubi ibadihi idza tabu rahimun bihim. Lalu kata Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah berikan ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa taala Maha Pengampun dosa-dosa hambanya apabila mereka bertaubat. Rahimun bihim, dan Maha Penyayang kepada mereka. Nah, pelajarannya buat kita adalah tetaplah berbuat baik dalam situasi dan kondisi apapun, dan jangan lelah dari melakukan kebaikan. Kalau Allah tahu ada kebaikan dalam diri kita, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita yang lebih baik dari segala hal yang telah kita curahkan. Ya. Maka jangan berhenti berbuat kebaikan dan jangan pernah merasa lelah di dalamnya. Berhenti mati, lelah, celaka. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.